بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا بدنا أعزكم الله. Telah kita bahas pada pembahasan yang lalu, pertemuan yang lalu, tentang masalah al-karam, sifat kemuliaan, dan diuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sifat kemuliaan itu yang hakiki ialah karamuddin wa taqwa, kemuliaan yang diperoleh karena agama seseorang dan ketakwaan seseorang. Walaupun juga ada istilah karamun nasab, kemuliaan secara nasab, secara keturunan. Namun yang terpenting ialah karamun taqwa, kemuliaan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dipertimbangkan dalam syariat. Dalam sebuah ayat menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kalian yang paling bertakwa di kalangan kalian. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab. Babul ihsan ila al-barri wal fajir. Bab berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang albar, orang yang baik pula. Wal fajir, dan juga berbuat baik kepada orang yang fajir, yang jelek, yang jahat. Ini babnya. Yakni anjuran syariat untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada semua pihak. Baik orang tersebut orang yang barun, orang yang baik, yang saleh, ataupun orang tersebut adalah orang yang fajir, orang yang jahat, orang yang jelek, yang enggak saleh. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana al-Humaydi. Al-Humaydi namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah ibn Zubair al-Humaydi, imam. Dia seorang imam pada zamannya. Qala haddatsana Sufyan. Wa Sufyan ibn Uyainah. Abu Muhammad al-Hilali. Al-Makki. juga seorang imam. Dia imam di kota Mekah pada masanya. Qala haddatsana Salim ibn Abi Hafsah. Salim ini ya ikhwan, secara akidah dia termasuk orang Syiah, Syi'i. Namun secara periwayatan la ba'sa bihi. Secara periwayatan hadis dia la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Yani dihasankan hadisnya. Namun dia ini kalau tidak asyhadulloh termasuk pentolannya kaum Syiah. An Munzir Ats-Tsauri, dari Munzir Ats-Tsauri, dia juga siqatun. Munzir ini siqah, rawi yang terpercaya. An Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah, dari Muhammad bin Ali ibn al-Hanafiyah, dia ini putranya Ali bin Abi Thalib. Muhammad ibn Ali ibn al-Hanafiyah. Muhammad bin Ali ya. Dan biasa dikenal dengan sebutan Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dikatakan Muhammad ibn al-Hanafiyah dinisbahkan kepada ibunya sebab dia ini putra Ali bin Abi Thalib dari istri yang lain. Yang mana perempuan ini dulunya salah seorang wanita tawanan pada waktu perang Yamamah. Perang Yamamah, perang melawan kaum murtadin. Nama ibunya bernama Khawlah. Bernama Khawlah dari Bani Hanifah. Sehingga dia aslinya Muhammad bin Khawlah begitu. Cuman lebih terkenal dengan sebutan Muhammad ibn al-Hanafiyah. Hanafiyah itu nisbat kepada daerahnya. Hanaf, Bani Hanifah. Maka dia termasuk anak atau putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dia ini termasuk Ahlul Bait. Termasuk keluarganya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia salah seorang tabi'i dilahirkan pada masa kekhilafahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tabi'iyun jalil, seorang tabi'i yang sangat mulia. Dalam bab periwayatan dia rawi yang siapa yang terpercaya. Banyak meriwayatkan dari bapaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Katanya Muhammad tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan? Tidak ada, atau bukankah balasan perbuatan ihsan itu melainkan ihsan juga? Bukankah balasan perbuatan baik itu melainkan perbuatan baik juga? Beliau menerangkan tentang ayat ini. Qala, kata jenis Muhammad bin Hanafiyah, hiya musajjalatun. Ini musajjalah, tertulis, ditulis, ditetapkan, lil barri wal fajir, untuk orang yang saleh, yang baik, atau untuk orang yang jelek, yang jahat. Musajjalah. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah, yakni al-Imam al-Bukhari. Abu Abdillah, ya Imam Bukhari, karena beliau kunyahnya Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Qala Abu Ubaid. Abu Ubaid namanya Al-Qasim bin Salam. Al-Qasim bin Salam. Dia ini punya kitab Naghribul Hadith. Ini kata-kata atau lafad-lafad yang aneh, yang tidak difahami maknanya apa, itu diulas dalam buku itu. Dia termasuk imam, pakar bahasa, Abu Ubaid. Dan sering sekali al-Imam al-Bukhari menukil dari Abu Ubaid. Katanya Abu Ubaid, musajjalah ay mursalah. Kalimat musajjalatun yang disebutkan oleh Muhammad bin Hanafiyah itu dimaknakan dengan mursalah. Dilepaskan, dikirimkan. Nah, maksud dari ucapan Muhammad bin Hanafiyah ini qul inna a'udzubikumullah, bahwasanya ihsan, perbuatan baik yang disebutkan dalam ayat ini, balasan perbuatan baik itu ialah perbuatan baik pula. Ini kata beliau mutlaqah, Itu umum, mutlak untuk semua orang. Baik itu al-far, orang itu orang yang soleh, atau dia orang yang fajir, orang yang jahat. Artinya, kalau seseorang itu soleh, kemudian dia berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia juga akan dibalas dengan kebaikan pula. Atau orang yang fajir, yang jahat, yang jelek, dia berbuat baik, berbuat ihsan, maka kebaikan dia pun juga akan dibalas dengan kebaikan pula. Walaupun dia orang yang fajir. Diterangkan di Farantina Azzaikumullah, disebutkan dalam tafsir, tafsirnya Syaukani, namanya Fathul Qadir. Di situ ada penambahan lafaz dari ucapannya Muhammad ibn Hanafiyah. Katanya dia, setelah menyebutkan kata-kata ini, musajjalatun lil barri wal fajir, dia mengatakan, al bar fil akhirah wal fajir fid dunya. Yani untuk balasan kebaikan, untuk kebaikan orang yang saleh nanti di hari kiamat. Sementara balasan kebaikan untuk kebaikannya orang yang jahat itu di dunia saja. Naam. Demikian pula yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Ketika beliau membawakan ucapannya Muhammad Ibn Hanafiyah ini, dikatakan musajjalatun lil barri wal fajir, beliau mengatakan ai, maksudnya mursalatun lil barri fil akhirah wal fajiri fid dunya. Artinya balasan kebaikan itu diberikan untuk orang yang soleh nanti di hari kiamat, di akhirat. Dan juga diberikan untuk orang yang fajir, yang jahat di dunia ini saja. Nah, untuk memperjelas makna ayat ini, ikhwan. Anak kota enggak paham ini. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang ayat ini. Maksud ayat ini ialah, kata beliau, la liman ahsanal amala fid dunya illa al-ihsan ilaihi fil akhirah. Tidak ada balasan bagi siapa saja yang berbuat baik di dunia ini atau yang berbuat baik dalam amal di dunia ini, melainkan balasan nanti ialah perbuatan baik untuk dia nanti di yaumul akhir, nanti di hari kiamat. Ini kalau ada orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dunia ini, ya ikhwan, maka balasannya nanti insyaallah ialah perbuatan baik untuk dia nanti di hari akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik di dunia ini, maka mereka akan mendapatkan husna, perkara yang baik pula nanti di hari kiamat. Wa ziyadah, dan lebih daripada itu. Jadi paham insyaAllah ya? Jadi balasan simpel. Dikarenakan dia berbuat baik di dunia, maka nanti di hari kiamat juga akan dikasih kebaikan. Maka sebaliknya pula ya ikhwan, bila dia berbuat kejelekan di dunia, maka nanti akan dibalas dengan kejelekan pula di hari kiamat. Sehingga pengertian hal jazaul ihsani illa al-ihsan, bukankah balasan al-ihsan, perbuatan baik di dunia itu, melainkan perbuatan baik untuk dia nanti di hari kiamat. Itu maknanya. Paham ya? Pahamin? Belum paham juga? Hah? Maksudnya ya, khanabtina azakumullah, kalau seorang hamba, seorang insan, itu melakukan perbuatan baik, melakukan amal yang soleh di dunia ini, maka dia nanti di yaumul qiyamah akan menuai perbuatan baik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia. Apa itu? Ya, semua kenikmatan-kenikmatan akhirat. Di antaranya, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Amal baik dibalas dengan kebaikan. Amal jelek dibalas dengan kejelekan. Itu maksudnya. Al jazaul ihsani illal ihsan. Nah, dan itu yang disebutkan oleh para mufassirun, ada tafsir yang lainnya dari kalangan para tabi'in. Dari kalangan para tabi'in. Masya Allah. Kemudian ikhwanatina azakumullah. Yang perlu kita cermati di sini ialah, tolong serius sih, ini agak sedikit, ruwet. Yang perlu diperhatikan di sini ikhwan ialah, bab yang dibikin oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan di situ, bab berbuat baik kepada orang yang soleh dan orang yang jahat. Begitu kan? Artinya, ada syariat, ada anjuran untuk kita masing-masing, supaya kita ini berbuat baik di dunia ini, kepada orang yang soleh atau orang yang fajir. Dari paham? Itu babnya Bukhari. Kemudian beliau membawakan ucapan Muhammad Ibn Hanafiyah. Yang menafsirkan ayat di atas. Bukankah balasan kebaikan itu ialah kebaikan pula? Tamam? Yang ditafsirkan oleh Muhammad Ibn Hanafiyah, kebaikan itu diperuntukkan untuk orang yang soleh dan orang yang jahat. Ada yang bisa memahami? Yakni, ucapan Muhammad Ibn Hanafiyah ini ya ikhwan, itu berkaitan tentang pelaku kebaikan tadi. Paham ya? Orang yang soleh, berbuat baik, maka dia juga akan dikasih balasan kebaikan. Orang yang jahat, berbuat baik, juga akan dibalas dengan kebaikan pula. Begitu kan? Berarti ada sedikit perbedaan, enggak sinkron antara babnya Imam Bukhari dengan penafsirannya Muhammad Ibn Hanafiyah. Begitu kan? Kayaknya mereka masih belum apa. Paham jadi enggak? Nah, terang, Pak. Ngateko. Ya Allah. Perlu pakai ini, Pak. Sekak lopo. Terang, Pak. Maksudnya di sini ada perbedaan penafsiran mungkin antara Bukhari ketika memberikan judul berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, orang yang baik dan orang yang jahat. Artinya, A itu berbuat baik kepada si A dan si B. Sementara asal yang disebutkan oleh Muhammad Ibn Hanafiyah ini berbuat baik akan diberi balasan. Orang yang berbuat baik akan diberi balasan di akhirat, sementara orang fajir yang berbuat baik akan diberi balasan di dunia. Itu perbedaannya. Letak enggak sinkronnya dari mana? pengambilan materi apa? Susah bahasa kali. Insya Allah. Intinya yang ini kan pelakunya yang di Muhammad Hanafi, pelakunya yang di sebagai titik tolak jam. Sementara yang ini. Imam Bukhari itu dalam judulnya. Itu objeknya. Kepada pihak lain. Lain. Mudeng ya? Hah? Kak mudeng juga. Repot untuk menerangkannya. Iya. Iya, ringkasnya ya. Kalau bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu, baik tidaknya orang itu pada objeknya. Orang kedua. Di sini ada istilah orang soleh dan orang fajir, gitu ya. Orang jahat. Kalau yang diinginkan oleh Imam Bukhari ialah dua orang ini obyeknya kita. Kita itu diminta untuk berbuat baik kepada orang yang soleh ini dan orang yang fajir ini. Mudeng ya? Paham kan? Sementara kalau antum perhatikan ucapannya Muhammad Ibn Hanafiyah, itu pelakunya. Apa jenisnya? Subyeknya. Subyeknya. Betul bahasanya? Tidak keliru. Subyeknya. Pelaku tindakan itu ada dua. Faham ya? Ada yang soleh, ada yang jahat. Subyeknya ada yang soleh, ada yang jahat. Mudeng ini. Mudeng ini. Sehingga makna ucapannya Muhammad Ibn Hanafiyah, ikhwan. Subyek ini, wah dia soleh, ataukah dianya jahat. Kalau dua-duanya ini berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Mudeng ya? Paham ini kan? Paham. Sementara babnya Imam Bukhari ialah berbicara masalah objeknya, tidak menyinggung subjeknya. Perbuatan baik itu harus diberikan kepada semua pihak, baik kepada orang yang saleh atau kepada orang yang jahat. Mudeng ya? Jadi nggak ketemu gitu, piye ceritanya ini. Terus cara mengkompromikannya bagaimana? Aja. Pian. An. Ah. Allahu a'lam bissawab. Cukup rumit ya, Pak. Hah, ada yang tahu? Abu Ahmad. Eh, tolong diperhatikan baik-baik. Tolong diperhatikan baik-baik. Di sini ada subjek, ada objek. Baik. Untuk bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yaitu anjuran kita berbuat baik kepada semua orang, baik orang itu soleh ataukah orang itu jelek, itu diambil dari kalimat al-ihsan yang pertama dalam ayat itu. Perhatikan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ada dua kata-kata ihsan. Iya. Loh. Terus yang bawa buku perhatikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah balasan ihsan ini melainkan ihsan yang ini? Ada dua ihsan ya. Ihsan yang pertama ini ya ikhwan, itu ihsanul abdi, tindak kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Paham ya? Oleh seorang hamba. Mudah nggak lagi? Kalimat ihsan yang awal ini ya ikhwan, umum. Umum. Mencakup semua jenis ihsan. Semua jenis perbuatan baik. Paham ya? Jadi tindakan baik seorang hamba itu umum. Mencakup semua jenis tindakan baik. Entah itu dia berbuat baik kepada orang yang soleh, atau dia berbuat baik kepada orang yang jahat. Mudah nggak? Diambil dari kata-kata al-ihsan. Al-nya itu kalau secara bahasa Arab, al-ma'rifat listighrafil jins. Tuh, mana urusannya ini? Aduh, ya boy. Pak Indri ngerti insya Allah, Pak Indri. Al-Islamnya itu mengandung makna menyeluruh. Namanya istighraqul jins. Mencakup semua jenis ihsan. Semua jenis tindakan baik. Apapun bentuknya perbuatan baik itu yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini. Paham ya? Entah itu berbuat baik kepada orang yang soleh atau berbuat baik kepada orang yang jahat, balasannya ihsan yang kedua. Paham ya? Ihsan yang kedua, perbuatan baik yang kedua. Yang kedua ini qanatina asakumullah, ihsanullahi taala. Al-ihsan minallah. Tindakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Entengnya. Paham insyaallah ya? Yang pertama ini hamba, yang kedua ini perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Yakni Allah akan membalas memberi ganjaran, memberi pahala untuk hamba tadi yang berbuat ihsan di dunia. Apa itu ihsannya Allah? Apa itu? Memasukkan hamba tadi ke dalam surga ini untuk yang soleh. Kemudian memberi kebaikan kepada orang tadi di dunia. Ini untuk orang yang fajir. Loh, kok dirinci? Iya, dikarenakan subjeknya ada dua. Ada pelakunya orang yang soleh, dan yang kedua pelakunya orang yang jahat. Gitu kan ya? Maka balasan dia, kalau orang yang baik, nanti dia melukiyamah dengan surganya Allah SWT. Adapun orang yang jahat, dia orang yang jahat, jelek, tapi berbuat baik, maka dia akan dibalas dengan kebaikan, tapi di mana? Di dunia. Dari sini baru kamu mengetahui makna ucapannya Muhammad Ibn al-Hanafiyah tentang ayat ini. Beliau mengatakan musajjalatun lil barri wal fajir. Bahwa kebaikan itu diperuntukkan secara umum untuk orang yang soleh atau untuk orang yang jahat. Yang soleh di mana kata beliau? Di akhirat. Yang jahat di mana? Di dunia. Mudeng apa orang mudeng? Masih belum paham juga? Hah? Loh, waduh menang kafe. Ringkasnya. Ah, ngono ya. Ringkasnya. Anak maunya itu supaya anda memahami ucapannya Muhammad Ibn Hanafiyah dan kaitannya dengan Imam Bukhari. Di sini masing-masing memandang dari sudut pandang yang berbeda. Kalau Imam Bukhari melihat dari sisi objeknya, kalau Muhammad Ibn Hanafiyah memandang dari sisi subjeknya. Dan dua-duanya itu termaktub dan dimaksudkan dengan ayat ini. Karena lafadznya umum. Ringkasnya karantina azakumullah. Seseorang itu, kalau dia berbuat baik kepada seorang makhluk secara umum, makhluk baik, makhluk jelek, maka dia akan menuai pahalanya, menuai ganjarannya di yaumul qiyamah. Paham ya? Tayyib, ini itu orang yang saleh. Seseorang yang fajir, dia itu orang yang jahat, orang yang jelek pada zat orang tersebut. Asalnya ini orang jahat. Tapi kemudian orang ini suatu saat berbuat baik. Namanya orang kan ya, berbuat baik tadi yang nyantuni orang lain, membantu orang lain atau apa. Orang ini karena binasakumullah, walaupun dia jahat, walaupun dia jelek. Kalau dia berbuat baik, maka dia pun juga akan dibalas dengan kebaikan pula. Namun di mana ini? Di dunia. Di dunia. Sehingga perbuatan baik itu hanamtina azakumullah, pelakunya akan diberi balasan. Entah pelakunya itu orang yang soleh atau orang yang fajir. Jadi paham ya? Kemudian, perbuatan baik itu tidak khusus hanya untuk orang yang baik saja. Perbuatan baik itu tidak khusus diberikan kepada orang yang soleh saja. Perbuatan baik pun juga harus diberikan kepada orang yang jahat. Masing-masingnya disesuaikan dengan kondisi dia sendiri-sendiri. Kalau orang yang soleh tentunya diberi kebaikan sesuai dengan cara yang syar'i. Orang yang jahat juga diberi kebaikan dengan cara yang syar'i pula. Sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang yang baik misalkan dibantu supaya dia terus istiqamah di atas kesolehannya. Istiqamah di atas kebaikannya, ta'awun, bantu-membantu, bahu-membahu dengan dia dalam karya syar'i. Orang yang jelek, mungkin dengan cara kita menasihati dia, atau melembutkan hati dia, atau mungkin mengarahkan dia, atau mungkin dicegah dari kejahatannya, dicegah dari kejelekan-kejelekannya. Itu semuanya ihsan. Perbuatan baik hanamtina azakumullah. Untuk orang yang soleh dikatakan perbuatan baik. Untuk orang yang soleh, yang jahat juga dikatakan perbuatan baik. Faham ini? Hada Allah. Dan itu anjurannya ikhwan. Dengan ayat ini tadi. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah pahala, bukankah balasan kebaikan itu ialah kebaikan pula? Kebaikan kepada orang yang saleh, kebaikan kepada orang yang fajir yang jelek, itu akan menuai kebaikan nanti di yaumul qiyamah bagi kaum mukminin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan, berbuat baik kepada nabi na'zakumullah, dia nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan lebih daripada sekedar surga. Yakni katanya para ulama, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia nanti di yaumul qiyamah. Faham ya? Mudah mana ini? Hah? Faham insyaAllah ya? Ada menang lagi tak? Mereka faham ngomong. Faham tak ini? Hah? Faham. Jadi, ringkasnya. Yang pertama, anjuran berbuat baik kepada semua orang. Gitu ya? Saya perinci. Ben mudeng kan. Yang kedua, anjuran berbuat baik kepada orang soleh. Nah, yang ketiga, anjuran berbuat baik kepada orang jahat dengan keadaan dia secara syar'i. Paham kan? Paham. Yang keempat, orang soleh yang melakukan perbuatan baik, dia akan dibalas dengan kebaikan nanti di yaumul qiyamah. Yang kelima, orang yang fajir, kalau dia melakukan perbuatan baik di dunia ini, dia pun juga akan dibalas dengan kebaikan pula di mana? Di dunia. 5 poin. Wes. Kurang apa? Tambah lagi. Hah? Ada apa? Itu ringkasnya. Itu mencakup objek dan subjek. Paham ya? Objeknya 2, orang jahat, orang baik. Subyeknya 2, orang jahat, orang baik. Semuanya akan dikasih pahala dan dia akan dikasih kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini khonamtina azakum Allah menunjukkan kaidah besar yang disebutkan oleh para ulama dan itu baku. Kaidah yang berlangsung ya ikhwan, yaitu al jazaa'u min jinsil amal. Itu kaidahnya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amalnya. Paham ya? Balasan itu tergantung jenis amalnya. Kalau amalnya baik, balasannya baik. Kalau amalnya jelek, balasannya jelek. Begitu kan? Itu kaya baku ya, Pak. Contoh sekarang. Di antara dalilnya kana tina azakumullah ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat As-Saff. Allah menyatakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Maka tatkala orang-orang itu menyimpang dari jalan yang lurus. Ini apa ini? Amalnya. Amalan dia sekarang amalan menyimpang. Apa balasannya? Azaghallahu qulubahum. Maka Allah membuat hati mereka menyimpang seluruhnya. Balasannya sama dengan amalannya. Amalan kamu menyimpang, maka balasannya pun juga dalam bentuk penyimpangan juga. Amalnya kamu menyimpang, hati kamu yang disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baku ya, Pak. Sangat baku. Di antara mereka sebutkan yang kami tina azakum sebagai contoh ialah tentang masalah birrul walidain dan uququl walidain. Ini yang pernah kita bahas. Ini disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam buku beliau. Tamam? Barang siapa man farra walidayhi farrahu auladu. Barang siapa yang berbakti sama orang tuanya, ini amalan ya. Barang siapa yang berbakti sama orang tuanya, maka balasannya anak-anak dia nanti akan berbakti kepada dirinya. Paham ini? Itu setimpal. Kamu bakti sama orang tuamu, maka anakmu akan bakti sama kamu. Sebaliknya. Wa man aqa walidayhi aqahu auladu. Dan barang siapa yang durhaka sama kedua orang tuanya, alasannya apa? Anak-anak dia nanti akan durhaka sama diri dia sendiri. Hebat urusannya ya, kawan. Begitu. Ini contoh kasus. Contoh yang lagi yang lainnya. Berkaitan dengan masalah anak. Oh, tadi kan masalah orang tua. Sekarang masalah anak. Juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin juga dalam bukunya beliau. Kalau masalah anak, beliau mengatakan, barang siapa yang mentarbiyah anaknya, mendidik anaknya dengan pendidikan yang Islami, yang syar'i, pendidikan akhlak, pendidikan yang agamis, maka pahalanya nanti, balasannya nanti, anak-anak itu akan berbuat baik kepada orang tuanya. Begitu ya, akan menjadi anak yang saleh, menjadi qurratu aini, penyejuk matanya dia, akan memberikan kemanfaatan untuk orang tuanya dengan doa-doa yang baik, doa-doa yang saleh, doa rahmat, doa maghfirah. Sebaliknya lagi, barang siapa yang menyia-nyiakan anaknya, tidak mentarbiyah anaknya, enggak mengurusi anaknya, maka juga demikian balasannya, anak-anak itu nanti akan menyia-nyiakan orang tuanya. Akan membiarkan orang tuanya, tidak akan menggubris orang tuanya. Tamam? Dan akibatnya apa ya, kawan? Itu anak menjadi penyepet mata. Bukan penyejuk mata. Ini enggak penyepet mata. Tahu penyepet mata artinya? Apa penyepet mata itu? Ah, enggak dipandang, pinter. Ada Sumatera. Enak. Tak sedap dipandang. Ah, gitu. Bikin mata sepet. Sepet apa ya, Ustaz? Enggak enak gitu dipandang itu. Lawan dari penyejuk mata. Membuat hati orang tua itu congkol. Membuat hati orang tua itu marah-marah terus. Gila akhirnya. Sekali lagi, itu dikarenakan ulah kamu sendiri. Ulah kamu sendiri. Juga dikarenakan pula takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sedikit banyaknya kata para ulama, ulah orang tua itulah yang membuat anak-anak itu mensikapi dirinya dengan sikap yang sama. Kalau orang tua itu baik dengan anaknya, ngurusi anaknya, sayang sama anaknya, berbakti sama anak-anaknya, maka anaknya pun juga akan bakti sama orang tuanya. Kalau orang tuanya kemudian tidak ngubur sama anaknya, tidak tahu kemana dia perginya, sama-sama perginya, siapa temannya, maka itu anak pun juga demikian, akan tidak akan mengubris, akan mengurusi orang tuanya. Allahumma sallam. Hakata ya kan. Ini kaidah fakuh. Namanya al-jaza'u min jinsil amal. Sebuah balasan tersebut tergantung dengan jenis amalnya. Hala huwa. Dan ini ya kan, menggunakan beberapa adillah yang ada. Difahami insyaAllah ya. Sehingga sedikit baiknya ya kan, na'udzubillah. Amalan kita, tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita, itu ternyata membawa dampak di kemudian hari. Membawa dampak di kemudian hari. Kalau tindakan kita baik, amal kita baik, ucapan kita baik, dampaknya akan positif di kemudian hari. Tapi sebaliknya, kalau amal kita jelek, ucapan kita jelek, maka dampaknya pun akan negatif di kemudian hari. Maka masing-masing kita, ya khanamdina azakumullah, harus berupaya semaksimal mungkin supaya amal-amal kita, tindakan-tindakan kita, ucapan kita, perilaku kita ini semuanya baik sesuai dengan bimbingan syariat, bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua perkara kehidupan, supaya nanti dampaknya positif dan mendapatkan balasan yang setimpal pula dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, berkaitan tentang masalah ihsan, berbuat baik. Berbuat ihsan itu dibagi dua oleh para ulama. Nah, sekarang pembahasan kitanya, ihsan kita ini. Ini akan ihsan kita ini. Berbuat baik itu, berbuat ihsan itu, ikhwan, bagi dua oleh para ulama. Ada ihsanun ilal khaliq, ihsanun fi ibadatil khaliq, itu bahasanya. Wa ihsanun ilal khalqa. Yang pertama ialah berbuat baik, berbuat ihsan dalam beribadah kepada Al-Khaliq. Berbuat ihsan, berbuat baik dalam beribadah kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ialah al-ihsanu ilal khalq. Berbuat baik kepada segenap makhluk. Segenap makhluk. Adapun berbuat ihsan, berbuat baik dalam perkara ibadah, itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal ihsan? Wahai Muhammad, apa itu ihsan?" Ini ihsan dalam perkara ibadah. Beliau menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Berbuat ihsan, berbuat baik dalam perkara ibadah ialah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Itu namanya istilahnya para ulama ibadatus syauq war raghbah. Ibadah didasari oleh kerinduan dan kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika orang itu ibadah kepada Allah, dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya puncak kesolehan seorang hamba. Sehingga mendapatkan predikat yang sangat tinggi tadi. Dan belum mengatakan selain. Namun bila engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Melihat kamu. Yang kedua itu disebut, diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan ibadatul khawfi warrahbah. Ibadah yang didasari oleh rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang itu tatkala ibadah seolah-olah sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah. Tingkatan muraqabah ya. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua anggota badan dia itu selalu di atas ibadah kepada Allah. Dan sangat takut terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya dia ini ketika mau berbuat kemaksiatan takut. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah. Dia ngerti Allah Maha tahu tindakan mata saya ini. Mau ngelirik sesuatu yang indah enggak jadi. Enggak jadinya itu bukan karena ada yang lihat. Enggak jadinya karena memang khaufan minallah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu tindakan tersebut haram dan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga demikian. Tangan dia ini senantiasa mentaati Allah. Tatkala dia hendak jatuh dalam kemaksiatan dalam tangan tadi, mencuri atau semisalnya, langsung dihilangkan, langsung dicegah. Kenapa? Dikarenakan dia memiliki muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kakinya, kemudian mulutnya, telinganya, semuanya, semua anggota dia, ikhwan, semua tubuhnya dia betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah dia ibadah yang didasari oleh rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Tabaraka wa taala, sehingga terus di atas kebaikan dan jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ihsan fil ibadah. Berbuat ihsan dalam perkara ibadah. Dan itu ya ikhwan, tingkatan yang sangat tinggi. Tingkatan tertinggi dalam Islam. Orang itu agama ini dibagi tiga tingkatan ya ikhwan. Ada tingkatan Islam ada tingkatan iman, ada tingkatan ihsan. Kalau tingkatan Islam itu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah muslim, yang penting Islam. Pada tingkatan ini semua yang mengucapkan dua kalimat tersebut muslim kafir. Tidak pandang bulu bagaimana keadaan dia, bagaimana prinsipnya dia, bagaimana ibadahnya dia, bagaimana takwanya dia, enggak melihat. Yang penting dia muslim. Ini tingkatan yang paling luas cakupannya. Lebih tinggi lagi kalau nanti na'azakumullah ya, tingkatan iman. Tingkatan iman. Ini yang kemudian mulai menata dirinya. Al-amal as-salihah. Amalan-amalan yang saleh dia kerjakan. Dia berbanyak. Kemudian, keyakinan dia, akidahnya dia, iman dia tata rapi. Dia betulkan, dia sahihkan. Sesuaikan dengan keimanannya Rasulullah SAW. Yang dibimbingkan sama Rasulullah SAW. Dan dia menjaga diri dari kemaksiatan yang ada. Ini iman ya. Terkadang, jatuh dalam kemaksiatan. Terkadang, tidak melaksanakan perkara-perkara yang diharuskan. Ada kekurangan-kekurangan padanya. Namun, jauh lebih baik daripada keumuman kaum muslimin. Ada iman. Orang yang namanya mukmin. Yang lebih tinggi lagi. Dan yang paling puncak. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ialah tingkatan ihsan. Yang saya bawakan tadi. Betul-betul dia merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua anggota tubuhnya itu. Tidak berani untuk dia pergunakan. Untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selalu dia pergunakan. Untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Ini tingkatannya muttaqin. Allahul musta'an. Maka masing-masing kita ya kana bin azakumullah harus terus berupaya untuk meningkatkan iman wal ihsan. Tamam, meningkatkan iman wal ihsan. Seringkali kalau kita mendengarkan orang berbicara, mesti menggunakan kata-kata peningkatan iman. Tidak menggunakan kata-kata peningkatan Islam. Loh kenapa? Sudah Islam soalnya ya Pak. Urusan iman itu yang perlu ditingkatkan. Peningkatan iman, takwa dan peningkatan ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ihsan dalam cara ibadah. Yang kedua, ihsanun ilal khalqi. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada makhluk. Ini yang diinginkan sama Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam babin tadi, yaitu al-ihsanu ilal barri wal fajir, berbuat baik kepada orang soleh dan orang yang jahat. Dengan bahasa yang lebih simpel, berbuat baik kepada segenap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya ikhwan, bisa dilaksanakan dengan berbagai macam cara. Bisa dengan cara bil mal, berbuat baik dengan harta benda. Seperti contohnya apa? Contohnya apa sekarang? Berbuat baik dengan harta benda. Contohnya apa? Ya kok diam. Contohnya apa? Berinfak, bersedekah, memberikan hadiah, wakaf, hibah dan semisalnya. Itu membantu orang yang membutuhkan, menyantuni fuqara wal masakin, menyantuni janda-janda, orang-orang tua, manula-manula dan semisalnya. Bisa pula yang nanti na'azakumullah dengan al-jah. Berbuat baik melalui kedudukan Anda. Ini bagi mereka yang punya kedudukan. Misal ini orang duduk di teras. Teras ya, misalnya pejabat teras. Kalau yang lainnya kan abdi dalam. Itu dia dalam. Ya, teras ini. Di garda terdepan. Misal, dia orang teras. Dia punya kedudukan, dia punya jabatan, punya pangkat. Maka dia pun bisa pula berbuat baik kepada orang lain dengan jabatannya. membantu, mengurusi orang lain, menguruskan kepentingan-kepentingan kaum muslimin yang sifatnya mubah. Misal, dia termasuk pegawai kelurahan, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin untuk mengurus semua perkara yang berbau kelurahan. Apa contohnya? Nah, nguruskan, mempermudah orang ngurus KTP, mempermudah orang ngurus apa namanya surat nikah, mempermudah orang untuk membuat surat-surat pindah, surat keterangan, akte-akte dan segala macamnya. Dengan kemampuan dia dikasih kemudahan orang tersebut. Atau misalkan dia pegawai kecamatan juga demikian. Dengan kemampuan yang ada pada dia, dengan pangkat yang dia miliki, dia berusaha untuk berbuat baik kepada kaum muslimin. Ini camat dia caranya. Mempermudah orang untuk menguruskan apa? Hah? Ada juga KTP, SK, surat menyurat yang berhubungan dengan pihak kecamatan dan semisalnya. Hah? Dan masing-masing orang yang punya jabatan, punya kedudukan, ikhwan, dia bisa berbuat ihsan, berbuat baik kepada kaum muslimin dengan jabatannya masing-masing. Ada. Misal dia orangnya ini dipercaya oleh siapa penguasa, misalkan. Ada orang membutuhkan bantuan dia. Pak, gimana ini, Pak? Saya membutuhkan sesuatu ini. Apa itu? Ya, untuk menerangkan perkara-perkara yang sangat penting ini kepada penguasa itu. Kalau saya langsung ke situ, nanti nggak bisa tembus itu. Terlalu panjang birokrasinya itu. Harus lewat ajudannya, lewat ininya, lewat itunya, nggak nyampe-nyampe. Gimana caranya? Lewat jenengan saja. Itu namanya syafa'ah. Nah, boleh. Dengan kemampuan Anda, ya, sini. Apa yang kamu butuhkan? Jangan dia menyerahkan apa. Langsung kasihkan kepada penguasa. Pak penguasa, ini. Atau memberikan syafaat, misalkan ada orang yang apa namanya tidak boleh masuk ke sebuah tempat, ke sebuah wilayah negara, misalkan dalam keadaan kamu misalkan memiliki wewenang dalam perkara seperti itu, atau bisa meminta izin kepada penguasa untuk orang tersebut, beri dia syafaat, tazkiyah, rekomendasi, nah, untuk kepentingan dia yang baik, yang mubah. Sekarang orang tersebut mau berobat di Indonesia dalam keadaan dia tidak boleh masuk wilayah Indonesia. Misal, misalkan punya kasus sama Indonesia begitu. Tapi ini orang ini baik sungguhnya. Dan rekomendasi perkara yang baik pula, kamu kasih rekomendasi pada pihak terkait supaya memberikan rekomendasi pada orang tersebut untuk masuk ke Indonesia untuk pengobatan. Ada sih misalnya. Wah kan. Dengan jabatan itu bisa. Dengan apa lagi? Dengan ilmu juga bisa. Berbuat baik kepada orang lain dengan ilmu, dengan cara engkau mengajari dia, membimbing dia ke jalan yang benar, menunjuki dia kepada siratul mustaqim, bimbingan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan ilmu sangat luas cakupannya, ya. Bisa dengan cara face to face per orang, bisa dengan cara apa namanya lebih formal, bisa dengan cara di mana atau di mana. Yang penting upaya untuk berbuat baik pada orang lain dengan cara memberikan ilmu kepada dia. Dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu, dengan badan, anggota badan. Langsung Anda yang terjun. Dan itu banyak contohnya, ya Pak. Misalkan tetangga kamu sedang turun genteng. Tahu turun genteng ya? Kamu bantu. Turunkan gentengnya dia. Berbapak sama dia, ya Pak. Tahu. Atau misalkan dia mau naikkan gentengnya. Bantu naikkan gentengnya. Atau jangan dia mau ngecor rumahnya, butuh banyak orang, datang ke sana bantu ngecor rumahnya, bagaimana? Begitu ya. Itu dengan badan. Atau ada orang yang sedang mengangkut barang dia, kok berat rasanya? Kamu tawarkan jasa, sini saya bawakan, dibawakan. Atau angkat rame-rame, bagaimana? Semua cara, bisa dengan badan kalian, dengan pikiran kalian, dengan ilmu kalian, dengan harta kalian, dengan jabatan kalian, dengan semua yang kamu miliki, kamu harus berusaha untuk bisa berbuat ihsan, berbuat baik kepada segenap makhluk. Sebab itu merupakan perkara yang syar'i disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kullun bihasabih, dan masing-masing dengan melihat kondisi orangnya. Namun kalau orang yang saleh, maka dengan kesalehannya dibantu kesalehannya. Kalau dia orang yang fajir, orang yang jahat, maka dicegah, dinasihati supaya jangan sampai dia melaksanakan tindakan kejahatan dia pula. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Hada kafi insyaallah. Ini cukup pembahasan masalah ihsan. Dan insyaallah pada pembahasan bab yang berikutnya kita masuk pada pembahasan abwab al-yatama. Bab-bab yang berkaitan dengan anak yatim. Bab-bab yang berkaitan dengan masalah anak yatim. Cukup panjang ya Ikhwan, beberapa riwayat yang perlu bawakan. Dan cukup banyak pula bab-bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tentang masalah anak yatim. Masalah ditinggal mati oleh anak kecil. Dan semisalnya. Nah, cukup panjang ya. Riwayat cukup panjang. Pembahasan masalah anak yatim insyaallah taala kita bahas lebih rinci pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Apabila kita mendonorkan darah guna menolong orang lain yang mengalami kecelakaan, tetapi oleh pihak RS rumah sakit, orang yang kecelakaan disuruh membeli kantong darah tersebut, bagaimana hukumnya? Allahumma ta'ala. Ini kaitannya dengan pembahasan jual beli darah. Yang antum harus fahami, khonatina azakumullah, jual beli darah itu hukumnya haram. Nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an bai'id dam. Rasul itu melarang jual beli darah. Baik darah hewan atau darahnya orang. Darah hewan dedeh itu. Dedeh. Betul dedeh ya. Darah yang hewan yang ditampung sebuah tempat, dibiarkan sampai menggumpal, nanti ketemunya jadi kayak hati. Apa namanya itu? Dideh. Ya. Hah? Apa? Bahasa mana itu? Oh, Jawa Tengah, Sareh. Kalau Sumatera namanya apa? Pernah tahu itu? Enggak tahu namanya? Hah? Ada ya? Itu enggak boleh ya, hukumnya haram. Demikian pula menjual darahnya orang. Antum mengambil darahnya kamu. Misalkan darahnya kamu, darah O. Atau A. Diambil, misalkan 250 cc. Lumayan. Kamu jual. Yang mau darah. Hah? Atau jangan, tadi itu ada orang yang butuh darah, kamu jual. Saya mau. Tapi dengan syarat, kamu harus bayar saya sekian. Surat donor ini, Ikhwan ya. Saya mau. Dengan syarat, bayar saya sekian. Untuk 250 cc, itu 2,5 juta. Misal, contohnya. Segitu harganya. Segitu, enggak? Hah? Enggak pernah ngerti? 100 ribu. Biaya apa yuk? Oh, mana? Dijual ke orang yang sakit berapa? Berapa? Ya ngerti berapa? Aku pengen takon nanya. 250 cc dirgani biro. Gak ngerti ya? 50 ribu. Oh, dari pihak PMI-nya itu bayar kita 80 ribu. Hah? Biaya perawatan. Biaya apa? Dari donor. Gratis. Nggak, misalkan kalau kita jual. 50 ribu. Per kantong. 250 cc. Murah ya, tak pikir larang ya. Nggak boleh ya, Pak. Hukumnya haram jual darah ya. Sekarang kita kepingin donor darah, bukan untuk dijual. Ya gitu kan ya. Untuk membantu orang lain yang kecelakaan. Itu boleh ya. Bahkan perbuatan ihsan, perbuatan baik pada orang-orang tersebut dengan darah Anda. Silakan, itu bagus. Tapi masalahnya Ustaz, di sini dari pihak rumah sakit menjual darah itu kepada orang tersebut. dilihat. Untuk rumah sakit dirinci. Nanti antum yang saya tanya nanti insyaallah. Tadi ditekan sama Cian, yang namanya cahaya itu butuh yang namanya perawatan, apa jenis? Penjaga L. Di perawatan ini. Supaya dia bagus dan steril. Butuh biaya. Baik. Kalau pihak rumah sakit itu meminta pihak pasien untuk membayar biaya perawatannya saja dan berkalkulasi, tidak ada masalah. Itu bukan jual beli darah. Itu namanya, apa ya istilahnya? Biaya perawatan. Bukan biaya darah. Tetapi kalau kemudian pihak rumah sakit mengambil untung dari darah ini tadi, misal, contoh kasar, biaya perawatan Rp100.000, dijual sama dia Rp250.000. Untungnya 150%. Hukumnya haram. Yang haram ini, fanatina azakumullah, ialah pihak rumah sakitnya. Kalau Anda dapat pahala dengan perbuatan baik Anda kepada orang tadi. Sudah dipahami? Ingat, diserahkan sama rumah sakit. Saya enggak tahu bagaimana itu. Nah, kalau rumah sakit nyari untung, dosa itu. Kalau dia enggak nyari untung, dapat pahala insyaallah. Bagaimana hukumnya meminjam uang di masjid? Nah, boleh ya. Karena pembahasan al-qard, pinjam-meminjam itu ialah termasuk jual-beli. Dimasukkan para ulama dalam babul buyu', dalam bab jual-beli. Sehingga urusan utang-piutang jangan di masjid. Jangan di masjid. Di luar masjid. Bagaimana masalah jual-beli juga jangan di masjid. Al-awal tarqwi, ya. Kalau baik, ditinggalkan. Apakah ada perbedaan tingkatan ihsan dengan tingkatan takwa? Manakah yang paling mulia dari dua tingkatan tersebut? Takwa itu kan amtina azakumullah, hasil dari ihsan. Yang namanya takwa itu kan imtitharul awamir wa jinabun nawahi. Takwa itu ialah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau Anda melaksanakan semua perintah dengan baik, meninggalkan semua larangan dengan baik, maka Anda mencapai tingkatan takwa sekaligus Anda mendapatkan predikat ihsan bila Anda memiliki sifat muraqabah. Sehingga sangat berkaitan dengan fadhilah azakumullah. Untuk takwa lebih umum. Takwa itu tingkatannya lain-lain. Ah, bertingkat-tingkat ya, Pak. Ada yang rendah takwanya, sedang takwanya, tinggi takwanya. Takwa yang sangat tinggi, puncak takwa itu ialah yang namanya ihsan. Baik. Definisi orang yang jahil itu apa? Maksudnya, kalau dari sisi perbuatan atau sisi akidah. Kalau orang jahat atau jelas berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan seluruh dunia. Tapi apa dia tidak mendapatkan perbuatan di akhirat? Jaga dia masuk dalam seluruh baik ya. Zahir yang disebutkan tadi, Ikhwanul Bina Azzaikumullah, Al-Hajir di dunia, itu orang kafir. Orang kafir ya. Sebab orang yang muslim, Ikhwanul Bina Azzaikumullah, itu pasti masuk dalam surga. Orang yang muslim dan dia beramal yang soleh pasti mendapatkan pahalanya nanti di yaumul qiyamah. Hadza huwa. Wallahu ta'ala alim bissawab. Apakah orang yang soleh mendapatkan balasan perbuatan baiknya di dunia saja, di akhirat saja? Apakah di dunia juga mendapatkan balasan dapat? Amin babi awal fil akhirah. Tapi penyebutan di akhirat itu untuk membedakan antara dia dengan yang fajir tadi itu. Kalau yang fajir dunia saja, akhirat enggak. Kalau yang saleh di akhirat dapat, apalagi di dunia. Tamam, kalau yang di dunia fadhilna ajakumullah diistilahkan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka ajilu bushral mu'min. Itulah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan. Kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan. Apa itu? Apa lagi? Oh, ada yang tanya, apakah ada hukum karma? Gimana hukum karma itu? Barang siapa yang durhaka, maka akan dia akan durhakai juga. Itu mana hukum karma? Mungkin ada lagi mana yang lain? Kalau yang tadi akan dinamakan hukumullah, wabah. Disebutkan sama para ulama tentang masalah itu. Untuk hukum karma perlu dicek ulang tentang maksud, definisi, dan hakikat yang namanya karma. Apa? Kualat itu, karma itu. Setelah dalam perkara jelek, tau lah. Karma. Konotasinya jelek saja kan? Nah, yang kita bawakan tadi umum. Baik ataupun jelek. Bagaimana hukum meminjam uang milik masjid? Kas masjid maksudnya. Bagaimana masjid punya pemilikan? Allah nusah. Baik. Kalau misalkan dia amanah dan mengembalikannya, lapas. Kalau misalkan dia ngambil, tidak balik, tidak boleh. Nah, baik. Makai sebentar itu kan. Minjam dalam waktu yang sangat lama, khususnya sedang butuh perihapan, nggak ada uang, nggak dipinjam orang. Ya, jangan, ya. Apa namanya, sebentar saja ya, dipinjam sekian. Beberapa lama itu kemudian dikembalikan lagi. Kalau misalkan dikhawatirkan bisa menimbulkan perkara-perkara yang berlaku termasuk desa. Saya pernah mendengar pernyataan bahwa darah orang muslim itu hanya untuk orang muslim. Apakah ada dalil mengenai hal tersebut? Allah Allah, tidak tahu saya. Dalam artian kalau anda seorang muslim, kepengen donor ke orang muslim lagi begitu. Tidak boleh donor ke orang kafir begitu. Hah? Mana? Allah Allah, ya Pak. Apakah demikian? Darah orang muslim hanya untuk orang muslim. Wallahu a'lam. Tidak tahu saya. Dicek lagi. Nah, masalah ini. Baik. Apakah fajir sama dengan kafir atau orang Islam yang dosa? Apakah soleh seperti dia Islam? Baik. Kalimat fajir itu umum ya. Mencakup setiap orang yang melakukan tindakan fujur, kejahatan. Bisa muslim, bisa kafir. Umumnya. Tapi zahirnya, tadi kan saya katakan zahirnya ya, Pak. Dari penyebutan kata-kata fajir tadi, itu orang kafir. Orang muslim kalau berbuat baik, itu mesti dikasih pahala dunia akhirat. Dunia akhirat ya. Sehingga saya katakan tadi zahirnya orang kafir dikarenakan pernyataan tadi wal fajir fi dunya, sementara orang yang fajir itu cuma dikasih balasan di dunia, itu orang kafir ya. Orang kafir walaupun dia berbuat baik itu kalaupun dikasih balasan di dunia ya, akhirat nggak dapat. Kenapa? Dikarenakan amalnya dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau ingin tanya tentang makna fajir itu sendiri ya umum. Semua orang yang melakukan tindakan fujur, kejelekan, kekejian, dan kejahatan, baik dia muslim atau dia kafir, maka dikatakan sebagai orang yang fajir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya fajir dimanakan kafir, seperti ayat Am yaj'alul muslimina kal fujjar. Apakah mereka menjadikan kaum muslimin seperti orang yang kafir, yang fajir? Fajir dimaknakan kafir, fajir dimaknakan kaum muslim yang jahat juga bisa. Dengan melihat apa namanya masing-masing siaknya, konteks kalimat. Bolehkah kita menjual buku yang berisi gambar makhluk hidup, contohnya Quran atau atlas manusia? Jazakumullah khairan. Ini sudah saya sampaikan itu. Saya tulis di majalah syariah. Di edisi yang sebelumnya tentang jual beli sesuai dengan sunnah Nabi. Anda bawakan situ fatwanya Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala tentang permasalahan jual beli sesuatu yang ada gambarnya di situ. Ada enggak? Wah, lain edisi. Edisinya berlalu, ilmunya pun juga ikut berlalu. Allah dirinci ya, soalnya dirinci. Dirinci dengan rincian. Kalau yang diinginkan dengan jual beli itu ialah membeli gambarnya, yang diinginkan yang membeli gambarnya, maka tidak boleh, bukunya haram. Tapi kalau yang diinginkan ialah membeli bukunya, bukan gambarnya, bukunya atau berita-berita yang sifatnya mubah yang dia perlukan, itu boleh. Gambarnya tutupan atau dirusak. Paham ya? Tahu caranya gimana mengetahuinya, Pak Ustaz? Caranya gimana? Ya, gampang. Banyaknya di majalah-majalah, surat kabar, buku-buku yang memang tujuan intinya jual gambar. Apa diantaranya? Apa? Tabloid sama, tetap. Kamu bilang tabloid, kamu bilang majalah, kamu katakan jurnal, kamu katakan apa saja. Hah? Apa yang dijual gambarnya? Majalah Playboy. Tuh, kenapa dengan Playboy? Hah? Kenapa dengan Playboy? Hah? Ya itu majalah-majalah yang nama gambarnya yang dijual tuh. Ah, majalah-majalah porno, majalah-majalah wanita yang isinya itu apa? Ya memperagakan apa namanya sebuah baju apa gitu, atau misalkan apa namanya majalah apa bisnis yang jual beli otomotif. Mobil sama motor yang di sampingnya itu ada yang lebih cantik daripada motornya. Sekarang kan begitu kan ya? Iya. Mau iklan mobil, nggak cuma mobil saja yang diiklankan. Ada sesuatu yang membuat orang tertarik dengan mobil tersebut. Allah SWT. Nggak boleh. So, kalau kemudian yang diinginkan itu bukan gambarnya, tapi memang isinya, bukunya yang sifatnya mubah, atau perkara yang syar'i diperbolehkan. Nanti gambarnya dihilangkan atau ditutup. Demikian pula barang-barang yang lainnya. Sepeda motor, sepeda, ada gambar apa namanya makhluk yang bernyawanya. Kalau kamu inginkan untuk beli itunya saja, sepedanya itu belakangan, tidak boleh. Kalau kamu ingin beli sepedanya, pas ada itunya, pakai sepedanya, itunya dihilangkan. Nah, jadi paham ya? Ini tafsirun qayyim. Rincian yang cukup bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala ghafarullah wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ala kafi insyaAllah. Subhanaka wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.